Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji keutamaan ilmu, keutamaan memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam lanjutan pembahasan kita mengkaji kitab Miftahu Dari Sa'adah, di pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu, buah karya dari al-imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih mengkaji segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sekarang kita sampai di al-wajhu tasi'u wal mi'ah, segi yang ke-109. Ya, al-ilmu thamratuhul yakin, ilmu membuahkan keyakinan. Keyakinan di hati, kita tahu, merupakan sebesar-besar sebab yang menghidupkan hati manusia, yang menjadikan manusia bisa meraih kedudukan iman yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan ini adalah merupakan buah daripada ilmu. Ilmu akan membuahkan keyakinan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, annahu law lam yakun min fawaidil ilmi illa annahu yuthmirul yakina alladhi huwa a'zamu hayatil qalbi wa bihi tuma'ninatuhu wa quwatuhu wa nashatuhu wa sa'iru lawazimil hayati. Kata beliau, sungguh seandainya ya tidak ada faedah daripada mempelajari ilmu agama kecuali hanya ilmu itu melahirkan atau membuahkan keyakinan, yang mana keyakinan ini adalah sebesar-besar kehidupan bagi hati manusia. Dengan keyakinan inilah hati akan menjadi tenang, menjadi kuat, kemudian nasyatuhu bisa melakukan amalan-amalan. Hati yang merupakan amalan-amalan yang paling tinggi dalam Islam, dan semua sebab-sebab yang menghidupkan hati, kalau tidak ada faedah daripada ilmu kecuali ini saja, maka cukuplah ini merupakan keagungan, kemuliaan dan keutamaan yang sangat besar. Ya. Nah, ولهذا مدح الله سبحانه سبحانه أهله في كتابه وأثنى عليهم. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an memuji hamba-hamba yang memiliki keyakinan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji, menyebutkan keutamaan mereka. Kita harus ingat, keyakinan yakni ilmu yang benar-benar merasuk ke dalam hati menjadikan hamba tersebut yakin. Ini akan menjadikan sebab, menjadi sebab hamba tersebut beramal dengan ikhlas karena dia yakin dengan balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan baginya lebih tinggi, lebih mulia daripada perhiasan dunia yang palsu yang nampak di hadapannya. Dengan ini dia akan bisa bersandar dengan sepenuhnya kepada Allah, bisa akan melaksanakan salat dengan khusyuk. Semua ini adalah hasil dari keyakinan, yang keyakinan ini merupakan buah daripada ilmu. Baik, Allah memuji mereka di dalam Al-Quran Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang keempat tentang orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil akhirati hum yuqinun." Dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap balasan di akhirat. Yakin terhadap kehidupan di akhirat. Ini jelas pujian bagi mereka. Kemudian wa qawlihi ta'ala, di firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain di surat Al-A'raf ayat 32. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yuqinun. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami bagi orang-orang yang yakin. Sekali lagi, orang-orang yang yakin dipuji karena mereka ialah yang bisa mengambil pelajaran dari penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa qawlihi fi haqqi khalilihi Ibrahim alaihi salam. Juga firman Allah ketika menyebutkan tentang hamba Nabi yang dicintainya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di surat Al-An'am ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan langit-langit dan bumi, dan agar dia menjadi termasuk orang-orang yang yakin, termasuk orang-orang yang memiliki keyakinan. Kemudian wa dhamma man la yakina indahu, di ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak punya keyakinan. Di surat An-Naml ayat ke-82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nasakanu biayatina la yuqinun. Annan nasakanu biayatina la yuqinun. Sesungguhnya manusia, ya, mereka orang-orang yang tidak yakin terhadap ayat-ayat kami. Ini jelas merupakan celaan, menunjukkan orang-orang yang yakin, memiliki keyakinan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tinggi. Bahkan nabinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang termasuk dua nabi yang dipilih sebagai khalilullah, kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala puji, dan Allah Subhanahu wa taala ya perlihatkan padanya tanda-tanda kekuasaan Allah agar dia mencapai tingkatan yakin ini. Nah, sementara orang-orang yang tidak punya keyakinan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Ini menunjukkan yakin adalah sesuatu yang terpuji dan merupakan derajat yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib fa idza bashara al-qalba al-yaqinu imtala anuran wa intafa anhu kullu raibin wa shakkin wa ufiya min amradihi al-qatilati wa imtala ashukran lillahi wa dhikran lahu wa mahabbatan wa khawfan. Fahayya ala bayyinah. Jika keyakinan telah merasuk dan menyentuh hati manusia, maka hati itu akan dipenuhi dengan cahaya dan akan hilang darinya segala bentuk keraguan dan kebimbangan. Hilang yang namanya syubhat, hilang yang namanya keragu-raguan dalam masalah iman, dalam masalah akidah. Hati ini akan diselamatkan dari penyakit-penyakit yang membinasakannya. Hati ini akan dipenuhi dengan syukur kepada Allah, selalu berzikir, selalu mengingat Allah, mencintai dan takut kepadanya. Maka hati ini akan hidup di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, inilah keyakinan yang memperbaiki amalan-amalan hati manusia, demikian kuat pengaruhnya dalam kebaikan besar ini. Kita tahu kalau hati manusia mati, tidak mungkin imannya akan tumbuh. Ya, sebagaimana kita sudah pernah jelaskan beberapa kali, hati manusia itu kan perumpamaannya seperti tanah. Tanah yang gersang, tanah yang mati, bagaimana dia akan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Maka demikian pula hati. Oleh karena itu, yakin ini benar-benar menghidupkan hati, bahkan kata Ibnu Qayyim di sini adalah sebab terbesar yang menghidupkan hati. Oleh karena itu, keyakinan ini benar-benar dibutuhkan untuk menumbuhkan iman di dalam hati kita, menumbuhkan rasa cinta, takut, ya. Kemudian kebaikan-kebaikan di hati menghilangkan penyakit-penyakit yang membinasakannya, membersihkan kotoran-kotorannya, maka ini akan menjadikan hati manusia benar-benar hidup, benar-benar dipenuhi dengan keimanan, dan ini sebab utamanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang melahirkan keyakinan. Nah, baik. Wal yakinu wal mahabbatu huma rukna al imani wa alaihima yubna wa bihima kiwamuhu. Keyakinan dan cinta kepada Allah, keduanya merupakan tiang utama penopang iman. Di atas keduanya lah iman dibangun, dan dengan keduanya lah iman itu tegak. Apa tadi? Keyakinan dan cinta. Ya, adanya al-yakin dan mahabbah. Kedua-duanya ini merupakan tiang utama penopang iman. Iman tegak di atas keduanya, dan iman dibangun di atas keduanya. Wahuma yamuddani sa'iral a'malil qalbiyati wal badaniyah. Bahkan keduanya ini, cinta dan keyakinan, inilah yang akan menopang, yang akan mendorong, yang akan menguatkan semua amalan-amalan hati dan anggota badan manusia. Subhanallah. Sampai seperti itu manfaatnya. Semua amalan kebaikan yang dilakukan oleh hati dan anggota badan manusia yang mendukungnya, yang memompanya adalah dua perkara tadi, keyakinan dan hati, keyakinan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anhuma tasdur, dan dari keduanya lah semua amal-amal tersebut bersumber. Wa bi dha'fihima yakunu dhaful a'mal wa bi quwwatihima quwwatuha. Maka ketika keduanya lemah, yakin lemah, cinta kepada Allah lemah, maka ini akan menjadikan lemah amal-amal kebaikan yang dilakukan manusia pada hati maupun anggota badannya, dan dengan kuatnya kedua hal ini akan kuat juga amal-amal kebaikan yang dilakukan manusia. Jadi ini menentukan, menentukan kebaikan, menentukan semangat seseorang melakukan amal-amal soleh, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya keyakinan ini benar-benar harus diusahakan. Ya, ilmu yang bermanfaat akan membuahkan keyakinan, maka ini jelas sekali menunjukkan keutamaan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memahaminya dengan pemahaman yang benar. Baik. Kata beliau bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya mengatakan, wa jami'u manazilis sa'irina wa maqamati al-arifina innama tuftahu bihima wa huma yuthmirani kulla amalin salihin wa ilmin nafi'in wa hudan mustaqim. Dan semua kedudukan-kedudukan orang-orang yang berjalan mencari keridhaan Allah, tingkatan-tingkatan orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, semua kedudukan dan tingkatan ini hanyalah bisa dibuka dengan dua hal ini, cinta dan keyakinan kepada Allah. Ya. Keduanya inilah yang akan melahirkan semua amal saleh, akan melahirkan ilmu yang bermanfaat, dan akan melahirkan petunjuk yang lurus. Jadi semua kebaikan yang ingin kita usahakan pada diri kita, sumbernya dan lahirnya adalah dari dua hal ini, cinta dan keyakinan. Yang kedua-duanya adalah setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sumbernya dari mempelajari dan mendalami makna ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, semua keduanya ini melahirkan semua amalan saleh, semua ilmu yang bermanfaat, semua petunjuk yang lurus. Baik, dinukilkan di sini pernyataan dari beberapa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama terdahulu, ya. Qala al-Junayd, pertama Imam al-Junayd berkata, al-yakinu huwa istiqrarul ilmi alladhi la yanqalibu wa la yatahawwalu wa la yataghayyaru fil qalbi. Imam al-Junayd berkata, yakin itu adalah istiqrarul ilm, menetap atau stabilnya ilmu di dalam hati kita. Ketika ilmu sudah menetap, sudah stabil, sudah menemukan tempatnya, karena hati manusia yang senantiasa dibersihkan, sehingga ketika dia menuntut ilmu, maka ilmu semakin masuk, semakin merasuk, semakin kuat menetapnya. Inilah yakin, kata beliau. Istiqrarul ilmi, menetapnya atau stabilnya ilmu di dalam hati, yang kemudian dia tidak akan berbalik, tidak akan berubah, dan tidak akan terganti di hati manusia. Jadi kan berarti membutuhkan pelajaran ilmu, membutuhkan kita mengkaji ilmu, kita mengulangi, kita memahaminya, agar ilmu tersebut benar-benar masuk dan menempati hati kita. Kita masih ingat, kita pernah sebutkan di dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari, sebab utama yang menjadikan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tidak goyah mempertahankan agamanya, padahal cobaan dan penderitaan yang mereka alami di jalan Allah sangat besar ketika menyertai Rasulullah SAW dalam berdakwah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, tetap disebutkan sebabnya apa? Ya, disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari yang pernyataan ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub. Memang demikian gambaran keadaan iman ketika kemanisan iman itu telah merasuk dan menyatu di dalam hati manusia. Kalau sudah seperti ini, keyakinan yang akan lahir. Dengan keyakinan ini dia akan tetap bertahan, dia tetap akan istiqomah dalam keadaan apapun dia yang dihadapinya. Inilah buah daripada ilmu, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba telah mencapai keyakinan. Baik. Wa qala Sahal, Imam Sahal At-Tustari berkata, haramun ala qalbin an yashumma raihatal yaqin wa fihi sukunun ila ghairillah. Imam Sahal Ibn Abdillah At-Tustari rahimahullah ta'ala berkata, diharamkan bagi hati seorang hamba untuk bisa mencium wanginya keyakinan kalau di dalam hati itu masih ada kecenderungan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada penyandaran hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini juga menunjukkan apa? Keyakinan hanya akan dirasakan oleh hati seorang hamba yang benar-benar bertauhid, benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar dia menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat tujuan dan tempat dia menghadap satu-satunya. Nah, jadi ini juga berhubungan dengan masalah sebab yang menguatkan keyakinan. Wakilah, ada juga yang mengatakan, min alamatihi al-iltifatu ilallahi fi kulli nazilatin warruju'u ilaihi fi kulli amrin walisti'anatu bihi fi kulli halin wa iradatu wajhihi bi kulli harakatin wa sukun. Ada juga ulama yang mengatakan, termasuk ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang memiliki keyakinan, ciri-ciri atau tanda-tanda yakin adalah al-iltifat ilallah, orang yang selalu menghadapkan diri kepada Allah, selalu menghadapkan dirinya kepada Allah dalam semua masalah yang dihadapinya, yang selalu kembali kepada Allah dalam setiap perkara yang dikerjakannya, selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaannya. Jadi selalu kembali kepada Allah dalam semua urusannya, selalu minta pertolongan kepada Allah dalam semua keadaannya, wa iradatu wajhihi, dan selalu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap gerakannya dan sikap diamnya. Subhanallah, ini yakin. Jadi benar-benar ini berhubungan dengan memurnikan tauhid. Ya, berhubungan dengan keyakinan seorang hamba untuk menjadikan semua sandarannya secara utuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ketika dia mengalami masalah, baik itu masalah yang dianggap berat ataupun ringan, dalam semua keadaan yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan dirinya, dalam semua pekerjaan dia minta senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang hatinya benar-benar terikat dan selalu tergantung kepada Rabb-nya. Baik. Wa qala As-Sari, Imam As-Sari berkata, Al-yakinu as-sukunu inda jawlanil mawaridi fi sadrika litayakunika anna harakataka fiha la tanfa'uka wala taruddu anka maqdiyan. Keyakinan itu adalah tenangnya hati, ya, tenangnya hati ketika datangnya berbagai macam cobaan-cobaan, ketika mengalami berbagai macam kejadian-kejadian, di ya tenangnya keyakinan, tenangnya hati kita, tenangnya dada kita ketika mengalami berbagai macam kejadian-kejadian, karena kita yakin, ya, karena keyakinanmu bahwasanya semua gerakan yang kamu lakukan, kegiatan yang kamu lakukan dalam hal ini tidak akan bermanfaat dan tidak akan menolak ketentuan takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berlakukan bagimu. Ya, tentu di sini maksudnya kegiatan yang kita lakukan tidak bermanfaat, ya, kecuali kalau yang disyariatkan di dalam Islam, karena tidak bertentangan dengan keyakinan kita melakukan sesuatu yang disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini termasuk bagian dari keyakinan dan akan menguatkan keyakinan, karena kita yakin kepada Allah, maka kita yakin dengan mengamalkan apa yang diperintahkan dan disyariatkannya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengomentari, berkata, kultu hadza idza lam takunil harakatu ma'muran biha. Jadi kegiatan yang tidak bermanfaat, maksudnya, kata beliau, kata Ibnu Qayyim, ini kalau kegiatan atau gerakan tersebut tidak diperintahkan di dalam Islam, ya, tidak disyariatkan di dalam Islam. Wa amma idza kanat ma'muran biha falyakinu fi badlil juhdi fiha wastifragil usr. Adapun jika kegiatan atau gerakan tersebut diperintahkan dalam Islam, maka termasuk keyakinan adalah berusaha mencurahkan segenap kemampuan dan memberikan segala kesanggupan untuk melakukannya. Jadi sesuatu yang diperintahkan di dalam Islam kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan semaksimal mungkin. Ini merupakan bagian dari yakin. Kenapa? Kita yakin kepada Allah, bagaimana mungkin kita tidak semangat menjalankan perintahnya. Nah, jadi ini yang disebutkan dalam pernyataan Imam As-Sari tadi, ya, bahwa kamu yakin kegiatan yang kamu lakukan tidak bermanfaat dan tidak akan menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini betul, tapi harus dibatasi kegiatan tersebut atau gerakan tersebut adalah dalam perkara-perkara yang tidak diperintahkan di dalam syariat. Adapun kalau yang diperintahkan dalam syariat, misalnya kita dianjurkan melakukan sesuatu, kita dianjurkan membaca zikir tertentu, kita dianjurkan misalnya berobat dengan pengobatan yang dibenarkan dalam agama, maka ini sama sekali tidak bertentangan dengan keyakinan. Ala kulli hal, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini penjelasan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan keyakinan. Untuk kita perhatikan di sini bahwa ternyata yakin ini kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam. Bahkan yakin ini adalah ciri utama orang yang benar-benar memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bentuknya. Benar-benar menyempurnakan unsur-unsur yang menopang keimanan dalam hati seorang hamba. Inilah yakin. Nah, baik, wakilah, ada juga yang mengatakan, idastakmal al-abdu haqiqatal yakini saral bala'u indahu ni'matan wal mihnatu minhatan. Ada yang mengatakan jika seorang hamba telah menyempurnakan hakikat keyakinan, yakni keyakinan sejati pada dirinya, maka jadilah, ya, bencana pada dirinya menjadi nikmat, berubah. Bencana pada dirinya berganti menjadi kenikmatan. Mihna, ujian pada dirinya berganti menjadi karunia. Subhanallah, dengan keyakinan seseorang ketika menghadapi segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk pun menjadi kebaikan, apalagi yang baik. Ya, ini menjadikan seorang hamba dia menghadapi segala ketentuan takdir Allah, menghadapi segala sesuatu musibah yang Allah berlakukan bagi dirinya, selalu dalam keadaan sabar, dalam keadaan ridha, dalam keadaan menerimanya dengan lapang. Ini adalah setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang menjadikan hamba meraih ini adalah kuatnya keyakinan pada dirinya. Baik. Fal ilmu awwalu darajatil yaqin. Maka ilmu adalah tingkatan awal dari keyakinan. Ketika orang ingin mencapai yakin, dia harus berilmu dulu. Kan kemarin sudah pernah kita sebutkan, nukilan dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim, yakin juga kan bertingkat-tingkat. Iya kan? Ada yang ilmu yakin, ada yang ainul yakin, ada yang hakul yakin. Ilmu yakin, ilmu keyakinan, ainul yakin, pandangan mata keyakinan, dan hakul yakin, keyakinan yang hakiki. Ini tiga tingkatan. Tahapan untuk kita bisa mencapai tingkatan tersebut pertama kali adalah harus ilmu. Berilmu dulu, kita harus kenal agama dulu. Bagaimana kita akan meyakini sampai agama ini benar-benar kuat merasuk ke dalam hati kita. Kalau dari asal sendiri kita tidak tahu, tidak faham tentang keindahan agama, tidak faham tentang kebaikan-kebaikan agama ini. Awalnya kita harus belajar dulu, paham dulu agama, paham dalil. Itu adalah tahapan awal untuk bisa meniti dan menapaki tangga-tangga keyakinan. Nah, walihada kila, oleh karena itu, berdasarkan inilah dikatakan, ya, dari sebagian para ulama mengatakan, al-ilmu yasta'miluka wal-yakinu yahmiluka. Ilmu itu akan menjadikan kamu beramal, sedangkan yakin akan membawamu. Ya, yakin akan membawamu. Yakni ilmu itu menjadikan kamu mau untuk beramal, untuk berbuat. Sedangkan yakin itu dia membawamu untuk bisa melakukan perbuatan. Tentu menunjukkan yakin lebih tinggi. Ya, karena kalau ilmu itu masih terasa kita didorong untuk berbuat, kalau yakin itu ibaratnya dia menggendong kita untuk bisa melakukan satu perbuatan. Fal yakinu afdalu mawahibir rabbi li'abdihi. Maka keyakinan, yakin di sini adalah seutama-utama pemberian yang Allah limpahkan kepada hamba. Subhanallah. Makanya yakin ini, kalau orang memilikinya, berarti kebaikan-kebaikan dan kesempurnaan iman, kesempurnaan ikhlas, kesempurnaan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah dicapai oleh hamba tersebut. Ya, kata beliau, فَلْيَكِنُ أَفْضَلُ مَوَاهِبِ الرَّبِّ لِعَبْدِهِ. Yakin ini, keyakinan ini adalah seutama-utama pemberian anugerah yang Allah limpahkan kepada hambanya. Ya. وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الرِّضَ إِلَّا عَلَى دَرَجَةِ الْيَكِينَ. Dan keridhaan, tingkatan ridha, tidak akan mungkin bisa tetap pada diri manusia kecuali di atas derajat yakin. Kedudukan ridho, ya, telapak kaki ridho tidak akan bisa tetap, tidak akan bisa teguh kecuali di atas derajat keyakinan. Yakni, manusia tidak akan mungkin bisa mencapai ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, ridho kepada Islam sebagai agamanya, ridho kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, kalau dia tidak punya keyakinan. Kalau dia tidak belajar agama, mengenal dalil, mengenal keindahan Islam, mengenal kebaikan-kebaikan agama ini, mengenal sempurnanya petunjuk Nabi Muhammad SAW, kemudian semakin dia mendalami ilmu ini, baru kemudian dia akan mencapai yakin. Setelah itu baru dia akan bisa ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, sembahannya satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, ridho kepada Islam sebagai agamanya, satu-satunya agama yang dicintainya, agama yang dibela dan dipertahankannya, ridho kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, imam satu-satunya panutannya, sehingga dia tidak akan mencari panutan lain, tidak akan mengikuti petunjuk lain selain petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tidak akan mungkin teguh sifat ridho pada diri manusia kecuali di atas derajat keyakinan. Nah, kala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di surat At-Taghabun ayat yang ke-11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya, tidaklah menimpa satu musibah di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah ini, beriman yakni meyakini di dalam hatinya bahwa itu adalah dari sisi Allah, dan pilihan Allah pasti yang terbaik untuk hamba-hambanya. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Allah berikan hidayah, keyakinan di dalam hatinya. At-Taghabun ayat yang ke-11. Ini dalil yang menunjukkan agungnya kedudukan yakin, karena itu merupakan sebab Allah memberikan hidayah ke hati manusia, yang itu merupakan asal hidayah untuk segala kebaikan. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat ini berkata, "Huwal 'abdu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min 'indillahi fayardha wa yaslam." Ya, fayardha wa yusallim. Baik. Ayat ini adalah menjelaskan tentang seorang hamba yang ditimpa musibah, mendapatkan satu bencana atau musibah, tapi dia yakin ini adalah dari sisi Allah, kemudian dia ridha ya, wa yaslam, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bersabar menghadapinya, sehingga dia tetap bersangka baik kepada Allah, sehingga dia tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hamba yang mencapai keyakinan sehingga menjadi sebab dia mendapatkan asal hidayah yang akan menjadi sebab kebaikan untuk dirinya dunia dan akhirat. Ini penafsiran dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, falihadha lam yahsul lahu hidayatul qalbi warridha wattaslim illa biyakinihi. Oleh karena itulah seorang hamba tidak akan bisa mendapatkan hidayah hati, tidak akan bisa meraih keridhaan dan taslim, ketundukan, kecuali dengan keyakinan di dalam hatinya. Maka subhanallah, sungguh kalau seandainya tidak ada keutamaan dan kemuliaan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kecuali bahwa ilmu melahirkan keyakinan yang demikian tinggi dan agung kedudukannya, cukuplah ini sebagai kemuliaan, kedudukan yang tinggi dan keagungan yang paling besar, yang tentunya memotivasi orang-orang yang beriman untuk semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, semangat mengulang-ulanginya, semangat memurojaahnya, semangat untuk menguatkan pemahaman ilmu yang benar di dalam hatinya, untuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian membuahkan keyakinan. Tabarakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, insyaallah cukup satu segi yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, menjadi motivasi untuk semakin semangat kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan. Saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan. Begitu banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari kajian ini. Dan khotul Islam azanillahu wa ayyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi antum yang ingin bertanya secara langsung. Antum dapat menghubungi kami di 0218236543, dan bagi antum yang bertanya pesan singkat di 0819896543. Kita angkat yang pertama melalui telepon, dan kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan materi yang telah beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum Anda bertanya, kami juga mengingatkan kembali untuk mengecilkan volume televisi ataupun radionya agar tidak feedback. Terima kasih, dan kita angkat yang pertama. Silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Ya, naam, silakan. Ustaz, selama bulan Ramadan ini saya baca Quran cuma juz 30, berbalik-balik itu. Diperbolehkan apa enggak cara saya membaca Al-Quran cuma juz 30? Soalnya kalau juz yang ini agak lancar, kalau yang lain masih terbata-bata Ustaz. Mohon penjelasannya ya Ustaz ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari beliau ya, Ummu Abdurrahman di Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kebaikan dan melimpahkan rahmatnya kepada beliau dan keluarga yang juga kepada kita semua. Ya, apa yang beliau tanyakan tadi, membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini hanya juz 30 saja dengan pertimbangan itu lebih lancar. Mungkin dia juga lebih bisa merenungkan maknanya, ya, bisa memahami kandungannya, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa, cuman kita katakan, kalau dia bisa baca ayat-ayat yang lain, maka tentu lebih baik, karena Al-Quran tentu lebih bagus kita baca semua, agar sempurna petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala kita baca, apalagi kita renungkan isinya sesuai dengan kemampuan kita, maka lebih baik. Kalaupun terbata-bata, kan disebutkan dalam hadis yang sahih, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, dapatkan dua keutamaan, ya, dapatkan pahala membaca Al-Quran, kemudian dapatkan pahala dia berusaha untuk memperbaiki bacaannya. Jadi, kalau terbata-bata justru harusnya dilatih, diulang-ulang supaya nanti menjadi lebih lancar, tidak terbata-bata lagi. Jadi kita katakan, kalau dia ingin baca 3 juz 30 saja tidak mengapa, tapi lebih bagus kalau dia baca lebih banyak lagi. Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu di dalam bulan Ramadan, para ulama menganjurkan kita untuk bisa menghatamkan Al-Quran sesuai kemampuan kita, kita baca. Ya, dari juz yang pertama sampai juz ke-30, kemudian kita berusaha mengambil faedah, merenungkan kandungan maknanya agar kita bisa mendapatkan semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, memahami dan bisa merenungkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat indah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khair atas jawabannya telah antum sampaikan, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat, Ustaz, dari pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan, kami mendengar bahwasannya para ulama mengatakan adab lebih didahulukan daripada ilmu. Apakah ini menunjukkan adab lebih tinggi daripada ilmu, Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebaikan kepada antum yang bertanya dan juga kepada kita semua. Ini pertanyaan sudah berkali-kali kita jawab, ya, di kajian ini juga. Saya sudah sering mengulang jawabannya, bahwasanya para ulama itu ketika menyebutkan hal tersebut bukan berarti mereka menginginkan ada adab tersendiri selain ilmu. Sekarang kita belajar adab dari mana? Kan tidak mungkin dikatakan adab itu kita ambil dari kebiasaan kita saja sehari-hari, kita ambil dari adat istiadat masyarakat, ya tidak mungkin. Adab dari ilmu, adab dari Al-Quran dan Sunnah. Ini maksudnya kita diperintahkan untuk mempelajari adab-adab ilmu, perhatian, supaya nanti waktu kita belajar ilmu bermanfaat. Tapi adab itu sendiri di mana kita dapatkan? Ya, di dalam kajian ilmu juga. Maksudnya, ya, sebelum kita mendalami ilmu agama, itu ada pelajaran tentang adab. Bagaimana adab-adab penuntut ilmu. Makanya para ulama senantiasa menulis buku-buku adab. Ya, ada kitab-kitab yang terdahulu, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, ya. Kemudian Al-Jami li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', ya, tadi Imam Ibnu Jama'ah, ini Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, kitab-kitab yang sekarang Hilyatut Thalibil Ilmi yang terkenal, tulisan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah rahimahumullah taala. Yang jelas ini semua kita pelajari, maksudnya tetap kita belajar ilmu agama, tapi yang berhubungan dengan bagaimana seorang penuntut ilmu ketika di majelis ilmu, bagaimana dia harus perhatian memuliakan gurunya, kemudian bagaimana seorang guru ketika dia mengajarkan ilmu agama, mempraktekkan ilmu. Ini semua maksudnya adab-adab tersebut untuk kita pelajari, berikan perhatian agar nanti sewaktu kita menuntut ilmu kita dapatkan hasil yang maksimal. Ya, makanya di sini tidak ada pertentangan, karena adab pun kita dapatkan dan kita pelajari dari ilmu agama itu sendiri. Karena maksudnya yang diperintahkan untuk kita pelajari adab di sini adalah adab yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tentu diambil dari dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Naam, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan, Ustaz, atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kembali kita beralih ke layanan telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya Zul dari Tangerang, Ustaz. Pak Zul, ya silakan Pak Zul. Gini, Pak. Kita kan dianjurkan untuk membaca Al-Quran ya, ketika di bulan Ramadan. Apakah kita hanya membaca aja atau juga mentadaburinya, Pak? Karena selama ini yang kita lihat itu cuma di apa? Disuruh membacanya aja, Pak. Enggak, tadabur itu kayaknya enggak terlalu dipatikan juga, Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau, Bapak yang ada di Tangerang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya, kebaikannya kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Ya, maksudnya adalah membaca dan merenungkan isinya, mentadaburinya, karena tadabur ini adalah tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Membaca dengan bacaan yang benar itu adalah sarana. Bagaimana mungkin sarana dianjurkan tujuan tidak dicapai? Kan tidak mungkin. Al-Quran disebutkan dengan tegas dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakar ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah penuh dengan keberkahan, dengan kebaikan agar manusia merenungkan isinya. Jadi tadabur Al-Quran kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala adalah tujuan. Ya, membaca betul kebaikan, tapi dia kedudukannya sebagai sarana. Apa gunanya kita baca Al-Quran kalau tidak menempel, tidak menetap di hati kita kebaikan-kebaikan dan keberkahannya, kalau tidak menumbuhkan iman kita, tidak merubah diri kita menjadi lebih baik. Dianjurkan membaca Al-Quran, tilawah itu ya diartikan dalam bahasa kita sekedar membaca, padahal salah. Tilawah itu artinya bisa membaca lafaz dan juga membaca dengan perenungan makna. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa tilawatul makna afdalu min mujarradi tilawatil lafzi. Membaca Al-Qur'an dengan paham maknanya ini lebih utama dibandingkan sekedar membaca lafadznya saja. Jadi tidak benar kalau orang itu hanya berlomba-lomba mengejar untuk membaca huruf-hurufnya. Bagaimana Anda membaca Al-Qur'an tapi tidak ada yang membekas di hati? Islam itu diamalkan bukan cuma pada lisan, pada lidah manusia atau pada anggota badan, hatinya juga perlu. Bahkan hati ini adalah tempatnya keyakinan yang tadi kita bahas, tempatnya iman, tempatnya ikhlas. Kapan dia akan dapatkan bagian untuk mendapatkan perbaikan kalau tidak dengan sebaik-baik petunjuk, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan kita renungkan isinya. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan hal ini sampai beliau mencontohkan bahwa para ulama beliau menyaksikan sebagian dari para ulama ketika di bulan Ramadan rajin membaca Al-Quran, sekaligus dia rajin untuk mencatat faedah dari perenungan terhadap Al-Quran. Beliau contohkan seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, guru beliau. Ketika beliau membaca Al-Quran dan tekun mentilawah Al-Quran, beliau menyiapkan buku tulis di sampingnya. Setiap dia melewati satu ayat, ada faedah dia catat. Dia sebutkan hasil perenungannya dari ilmu yang tentu dia pelajari selama ini. Kemudian dia sebutkan faedah-faedah dicatat pada bukunya. Ini hasil perenungan yang menjadikan mereka benar-benar mendapatkan faedah dari membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya. Yang ini adalah gambaran yang benar tentang perintah untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, baik itu dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah, barakallahu fikum. Nam Ustaz Taufik Barakallah Jazakallah Khair atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz. Dan Ikhwatal Islam Azanillahu Wayakum. Kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 021-823-6546. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Alim Komarudin di Tangerang. Pak Alim Komarudin, Tangerang. Silakan Pak Alim. Ya, Anda mau minta penjelasan fenomena di masyarakat kita. Itu tanggal 17 Ramadan sudah berkeyakinan bahwa turunnya Al-Quran. Mohon dijelaskan Ustaz Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dan kepada Ustaz kami persilakan. Iya, barakallahu fikum. Yang berhubungan dengan keyakinan akan hal ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kita tahu bersama di surat Al-Baqarah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang merupakan waktu diturunkannya Al-Qur'an ya, sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Ini menunjukkan bahwa memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Adapun masalah yang berhubungan dengan waktunya itu sendiri, tentu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang jelas, masalah keyakinan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini tidak ada masalah. Jelas Al-Quran menyebutkannya, cuman di balik keyakinan ini ada apa? Apakah ada yang meyakini ada perayaan tertentu tentang hal ini? Jelas ini tidak ada. Contohnya, di dalam petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, ini tidak ada petunjuk untuk merayakannya dengan acara-acara tertentu atau menjadikannya sebagai perayaan yang berulang-ulang setiap tahun. Ini tidak ada dalilnya keyakinan-keyakinan atau berhubungan dengan acara-acara perayaan, perayaan seperti ini. Barakallahu fikum. Nah. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan. Nah, kita angkat kembali pertanyaan di telepon 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, ini Pak Ustaz dari Arifin di Sulawesi Tengah, Palu. Baik, silakan Pak Arifin. Ya, ingin saya tanyakan sama Ustaz. Itu masalah apa namanya? Kalau kita ngaji begitu, terus kita kalau kita kan sebelum telanjuran begitu, apa kita harus panggil guru ngaji untuk apa namanya supaya kita hafal itu setiap ayat suci Al-Quran itu, apa kita secara manual saja sendiri begitu Pak Ustaz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum, bagi saja Ustaz. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kepada Ustaz kami persilahkan. Ya, pertanyaan sangat baik saya dari Bapak Arifin tadi kalau tidak salah dari Sulawesi Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya, tentu saja untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan benar, kita butuh guru, guru yang benar-benar ahli mengajarkan bacaan Al-Qur'an yang benar, tajwid, makhrajnya apalagi ya. Ini wajib hukumnya. Kemudian juga yang berhubungan dengan pemahaman tentang kandungan maknanya, agar kita bisa memahami kandungan makna Al-Qur'an yang ini merupakan sebaik-baik petunjuk untuk menumbuhkan dan menguatkan keimanan di hati kita. Kita butuh guru. Tidak boleh cuma sekedar manual atau apa ini bahasanya otodidak ya, belajar sendiri tidak bisa. Dalam urusan-urusan dunia saja kita harus belajar sama yang ahli, apalagi masalah agama. Ini yang berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang kalau salah memahaminya bisa menjadi sebab kebinasaan dunia dan akhirat. Kita diperintahkan untuk bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu, yang memiliki ilmu agama kalau kamu tidak mengetahuinya. Jadi, untuk berajal Al-Qur'an, apalagi Al-Qur'an adalah sebaik-baik petunjuk yang Allah turunkan, kita butuh guru. Ya, untuk membacanya dengan benar, untuk makhrajnya agar kita bisa membacanya nanti didengarkan, kemudian dikoreksi yang salah, apalagi nanti yang berhubungan dengan memahami kandungannya, kita butuh guru, kita butuh menghadiri majelis-majelis pengajian yang di situ diajarkan pemahaman Al-Qur'an dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kebaikan ini bagi kita semua. Naam. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kembali kami angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan, Pak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya Giatno Ustaz. Siapa Pak? Bilang kembali. Nama saya Giatno Ustaz dari Rantau Prapat. Oh, Rantau Prapat, Diagnosta. Silakan Pak Diagnosta. Ya, saya mau nanya Ustaz ya. Saya mau nanya. Ya, silakan Pak. Langsung saja Bapak. Mungkin tidak perlu mendengarkan layar televisi. Iya, iya. Langsung saja. Apa boleh salat tarawih di rumah Ustaz? Baik. Itu saja pertanyaan Pak. Cukup. Ya. Karena kita kalau di masjid tempat kurang puas gitu Ustaz dengan sholat tarawihnya yang banyak tambahan itu Ustaz. Itu aja Ustaz. Ya, baik, terima kasih Pak Dionosta. Atau pertanyaannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik saya dari beliau yang bertanya tadi, Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Salat tarawih di rumah tentu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya. Salat tarawih itu adalah merupakan qiyamul lail, salat malam yang kita tahu keutamaannya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, afdhalus salati ba'dal fariidhah qiyamul lail. Seutama-utama salat setelah salat yang wajib 5 waktu adalah salat malam, termasuk salat tarawih. Termasuk kita laksanakan di rumah, misalnya kita laksanakan di sepertiga malam yang terakhir salat tahajud misalnya, atau kita laksanakan ya di rumah misalnya, itu diperbolehkan. Cuman tetap lebih utama kita laksanakan di masjid berjamaah bersama imam sampai selesai. Itu lebih utama karena ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Syarh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza qama ma'al imam hatta yansarif usiba lahu qiyamul lailah." Seseorang itu ketika dia salat bersama imam sampai imamnya selesai, maka ditetapkan dihitung baginya seperti salat semalam suntuk. Pahalanya seperti salat semalam penuh. Jadi tentu itu lebih utama. Nah, sekarang kalau kondisi di masjid ya, kita berjamaah salat tarawih. Tentu saja kalau ada hal-hal yang disebutkan tadi, banyak penyimpangan-penyimpangan, selama penyimpangan-penyimpangan ini tidak berhubungan dengan sahnya salat, misalnya imamnya bacaannya salah, mahrajnya tidak benar, atau mungkin tidak tumaknina dalam sholatnya, tidak tenang, terlalu tergesa-gesa, ya jelas ini bisa membatalkan sholat. Lebih bagus kita sholat di rumah atau cari masjid yang lain. Tapi kalau masih dalam tahapan yang wajar, artinya tidak sampai membatalkan sholat, maka tetap lebih utama kita laksanakan di masjid. Adapun hal-hal yang salah jangan kita ikuti, ya, selama itu tidak berhubungan dengan sahnya sholat itu sendiri. Artinya tetap kita berusaha ikut berjamaah di masjid. Kalau misalnya imamnya bacaannya benar, kemudian dia juga tenang, tidak terburu-buru yang sampai menjadikan tidak tumakninah, tidak tenang dalam melaksanakan rukun-rukun, gerakan-gerakan dalam sholat. Selama tidak sampai seperti ini, tetap kita laksanakan di masjid karena pahalanya lebih besar dan lebih utama. Kalau seandainya ada hal-hal yang tadi yang tidak bisa kita cegah atau nasihati juga, maka kita laksanakan di masjid atau mencari imam masjid yang lain, ya, atau laksanakan di rumah, maka tentu ini lebih selamat untuk kebaikan agama kita. Baik, barakallahu fikum, karena ada satu keperluan sehingga untuk tanya jawab saya mohon maaf, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.